Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, jual beli, hiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa dan syirkah dalam Islam. Pembahasan kita masih pada pembahasan riba, yaitu riba ad-duyun atau riba utang, riba yang disebabkan karena utang, yang telah kita beri kaidah atau rumus kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjaman yang diambil manfaat adalah apa? Riba. Ini dasar dari riba utang. Jadi mudah ya untuk mengetahui riba utang, yaitu ketika ada pinjaman kemudian mengambil keuntungan dari pinjaman, maka keuntungan tersebut adalah apa? Riba. Itu ya, keuntungan tersebut adalah riba, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Entah itu uang, ya kan? Maksudnya dipinjamkan uang, nah kita pinjamkan uang, tapi kita dapat keuntungan bisa pakai mobilnya misalnya kan, atau bisa pakai rumahnya misalnya. Dikembalikan dengan jumlah yang sama, tapi keuntungan kita dalam bentuk yang lain. Ini juga terhitung riba. Jadi kaidahnya semua pinjaman yang diambil manfaat adalah riba. Baik, adalah riba. Karena dalam masalah pinjam meminjam, seorang tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau ingin mengambil keuntungan, pakai cara yang lain. Seperti jual beli, sewa menyewa, apa namanya? Dan semisalnya, adapun memberikan pinjaman ini bukan jalan untuk mengambil keuntungan. Tapi memberikan pinjaman itu hanya jalan untuk mendapatkan pahala, gitu ya, mendapatkan pahala. Baik. Dan telah kita sebutkan 8 contoh kekinian tentang praktik riba utang. Yang pertama adalah bunga bank. Itu jelas ya, bunga bank. Yang kedua, mengambil hadiah dari bank, tentunya sebagai pemilik nasabah, karena dia apa namanya pemilik rekening tabungan. Karena dia memberikan pinjaman, maka mendapatkan keuntungan di antaranya bunga dan juga hadiah, entah undian dan semisalnya. Yang jelas ketika dia memberikan pinjaman terus mendapatkan hadiah, maka itu hadiah tersebut adalah riba. Yang ketiga, menggunakan barang jaminan atau barang gadai. Ini jelas riba ya. Itu jelas riba. Karena dia pinjamkan uang kemudian diberikan jaminan, ternyata jaminan dia manfaatkan. Dia manfaatkan, itu riba. Riba karena utang. Yang keempat, praktek gadai emas, ya, di pegadaian syariah. Gadai emas ini juga sebenarnya nggak ada masalah, hanya ada praktek riba dengan mengatasnamakan biaya penyimpanan dan keamanan, dengan alasan biaya penyimpanan dan keamanan. Ternyata itulah keuntungan yang diperoleh. Itulah keuntungan yang diperoleh, sekedar nama tapi ternyata mendapatkan keuntungan dari gadai emas. Kemudian yang keenam, jual beli kredit. Di antara riba yang terjadi pada jual beli kredit yaitu apa? Adanya denda, gitu kan? Adanya denda. Karena denda itu merupakan kelebihan. Denda merupakan kelebihan. Iya. Yang keenam, menggunakan kartu kredit. Ini juga jelas pinjaman dan dikembalikan, atau kita meminjam dan dikembalikan dengan lebih. Yang ketujuh, saham. Sudah kita jelaskan bahwa saham, tidak ada masalah dengan saham. Iya, selama dia bergerak di bidang yang halal. Tapi yang kita maksud ada riba di situ adalah saham tafdili atau saham istimewa. Saham istimewa dengan sebab diberikan jaminan keuntungan, bukan bagi hasil. Artinya dapat sekian persen setiap bulan misalnya, maka itu bukan bagi hasil namanya, karena dia tidak mungkin rugi, sudah ditetapkan keuntungan. Ini saham tafdili. Tapi kalau saham dengan artian bagi hasil, ya mudharabah, itu enggak ada masalah selama dia bergerak di bidang yang halal. Kemudian yang kedelapan, obligasi. Ya, obligasi surat utang. Ini juga telah kita bahas, karena surat utang yang dikeluarkan oleh negara dan selainnya, kemudian dibeli. Iya. Kemudian dibeli dan nanti di berikan bunga, itu adalah riba. Yang mirip dengannya juga adalah yang kesembilan ya, yang kita akan bahas, yaitu SPN atau SUN, ya, surat perbendaharaan negara atau surat utang negara. Ini mirip dengan obligasi, hanya mungkin sebagian prakteknya agak berbeda. Tapi pada hakikatnya adalah negara berutang, atau kita memberikan pinjaman kepada negara dan negara akan membayar kepada kita lebih dari uang yang kita pinjamkan. Itu kesimpulan ya. Hanya SUN ini dia surat utang jangka jangka menengah ya. Ya, adapun SPN itu surat utang jangka pendek. Tapi kesimpulannya, ketika ada pinjaman, kita mendapatkan keuntungan, maka itu hukumnya apa? Riba. Jadi hakikatnya di sini pada obligasi, SUN, dan SPN ini adalah kita memberikan pinjaman dan kepada negara, dan negara akan mengembalikan lebih dari uang yang kita pinjamkan. Kemudian pembahasan kita di malam hari ini adalah sukuk al-ijarah. Sukuk al-ijarah. Tapi karena di negara kita sejak tahun 2009 itu telah mengeluarkan 5 surat sukuk. Ya, sudah mengeluarkan 5 sukuk. Ya, 5 sukuk. Dan tentunya ini niat yang baik. Makanya sekarang ada namanya SBSN. SBSN itu surat berharga syariah negara, yang asalnya SBN, surat berharga negara. Nah, namun sekarang ada yang namanya SBSN, surat berharga syariah negara. Yaitu keluar semenjak tahun 2005 sampai saat ini, 2009 sampai saat ini sudah 5 sukuk yang keluar. Nah, jadi ini sebenarnya tujuannya baik, yaitu ingin keluar dari obligasi yang sifatnya surat utang yang ada ribanya, keluar menuju ke surat yang tidak ada unsur riba. Tidak ada unsur riba. Namun ternyata ujung-ujungnya sama dengan obligasi. Ya, sama dengan obligasi, dan ini yang kita akan jelaskan. Ya, ini yang kita akan jelaskan. Taib. Yang pertama berkaitan dengan definisi sukuk, dia dari kata sok, ya sok, bukan bahasa Indonesia sok ya, dia huruf sod double kaf sok, ya jamaknya sukuk atau sikak, yang artinya surat. Jadi mirip kayak obligasi kan juga surat, iya kan? Saham juga surat. Sun juga surat. Iya, sunnya lembaran. apalagi SPN juga surat. Ini semuanya masuk dalam kategori apa? Surat-surat berharga, kan gitu kan? Surat-surat berharga. Iya. Tapi pembahasan kita mengarah kemana? Ternyata surat-surat berharga ini kembali kepada kaidah atau rumus yang telah kita simpulkan. Semua pinjaman yang diambil manfaat adalah apa? Riba. Sekarang kita lihat bagaimana definisi sukuk ini. Di sukuk ini skemanya atau gambarannya yaitu mengeluarkan surat, kemudian dibeli oleh perorangan, kemudian disewakan oleh pemilik surat, kemudian dibeli kembali oleh pemilik barang. Saya misalnya pemilik barang ya. Iya, saya pemilik barang. Saya ingin, misalnya saya punya apa, rumah sakit atau apa gitu kan. Nah, saya ingin membangun apalah, misalnya hotel atau apa. Saya perlu dana besar. Ya, saya perlu dana besar. Bagaimana caranya? Enggak mungkin saya pakai uang riba, ya kan? Karena saya perlu dana besar untuk pembangunan tertentu. Saya enggak punya uang. Kalau saya pakai obligasi, itu cara riba. Kalau saya ambil di bank, cara riba. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dana cair? Nah, saya bikinlah surat. Surat yang di apa namanya? Bagi-bagi dengan harga yang sama, kemudian apa namanya? Dijual. Dijual, terus dibeli oleh perorangan, individu. Nah, pada akad itu pula, pada majelis itu pula, pembeli surat ini menyewakan, ya, menyewakan kepada saya. Menyewakan kepada saya. Iya. Dalam waktu yang disepakati, misalnya 10 tahun. Iya, entah dibayar per tahun, per 6 tahun atau per berapa. Nah, misalnya 10 tahun. Nah, setelah masa sewa selesai, saya ini dalam satu majelis. Dalam satu majelis saya beli kembali barang saya. Iya kan? Saya beli kembali barang saya. Jadi saya dapat uang dengan menjual surat tadi, surat berharga. Ya, kemudian saya enggak keberatan karena saya bayar secara apa? Berangsur. Saya bayar secara berangsur. Iya, saya sewa ya, saya sewa selama 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun maka saya apa namanya? Beli kembali barang itu. Ini awal terjadinya di sebelum di negara Bahrain ya, di negara Bahrain, dan sebelum itu juga di Urdun. Iya, di negara Urdun sejak 20 tahun yang silam praktek sukuk ini. Jadi tujuannya ingin keluar dari praktek riba, daripada pinjam uang atau sistem obligasi, mendingan pakai ini dia. Pakai cara sukuk. Iya. Dan yang terkenal atau berhasil mendapatkan dana segar yaitu negara Bahrain. Negara Bahrain. Iya, artinya di tahun 1999 itu negara atau dewan syariah Bahrain mengeluarkan fatwa bolehnya sukuk. Ya, bolehnya sukuk sehingga aset-aset negara seperti misalnya bandara, ya kan, situ kan banyak tanah kosong kan, itu di apa namanya, dibuatkan surat kemudian dijual kepada perorangan, kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat, misalnya dijual ya sekitar 4 juta dinar misalnya. Ya, kemudian setelah dijual disewakan. Disewakan. Jadi ini urusan luar biasa ya. Artinya ini taktik untuk berbuat riba, tapi halus caranya. Jadi dia buat surat, dia pecah-pecah, kemudian dijual kepada perorangan. Nah, setelah dibeli oleh masyarakat, masyarakat ini dikondisikan dalam satu akad itu, dibuatlah akad juga apa? Supaya pembeli ini menyewakan kepada siapa? Pemerintah. Dalam waktu yang disepakati, misalnya 20 tahun atau 10 tahun, dengan sewa misalnya per berapa tahun gitu dibayar berapa, misalnya selama 10 tahun itu pembayaran sampai 20 juta misalnya dinar, yeah. Tapi dibayar per berapa tahun, entah setahun atau berapa tahun. Nah, setelah selesai 10 tahun, dalam majelis itu pula akad dibuat, akad yang ketiga dibuat apa itu? Bahwa setelah selesai akad, setelah selesai masa sewa, maka pemerintah membeli kembali tanah itu dengan harga jual. Jadi harga jualnya tadi 40 juta dinar, dia beli dengan harga 40 juta dinar. Iya. Jadi masyarakat dapat keuntungan. Dapat keuntungan, dia kembali uangnya 40 juta, dan keuntungannya apa? Dari selama 10 tahun kan tadi disewa oleh pemerintah. Itu kan keuntungan bagi pembeli sukuk ini, surat berharga ini. Iya, jadi dalam satu majelis ada akad jual beli, ada akad sewa, dan ada akad janji mengikat untuk beli. Jadi tiga akad dalam satu majelis. Kalau kita lihat satuan dari akad ini, tidak ada masalah. Akad jual beli aset dibuatkan surat kemudian dijual, itu enggak ada masalah, itu jual beli yang sah. Kemudian sewa, masyarakat menyewakan miliknya, itu urusan dia, enggak ada masalah. Karena barang yang sudah dibeli, mau dijual, mau disewakan, mau dihibahkan, itu urusan pembeli. Enggak ada masalah. Demikian pula akad, akad janji beli, itu juga enggak ada masalah. Itu juga enggak ada masalah. Iya, makanya dalam hal ini terjadilah perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Karena dilihat dari satuan skema atau praktik sukuk ini, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi nanti akan dijelaskan bahwa titik permasalahan bukan pada satuannya, tapi permasalahannya adalah ketika digabung. Karena tadi tiga akad ini dalam satu majelis. Jadi pemerintah membuat, ya kan, memasarkan surat ini, dibeli sekaligus akad apa? Sewa sekaligus akad apa? Beli. Akad janji mengikat untuk dibeli kembali. Jadi tiga akad dalam satu majelis. Tiga akad dalam satu majelis. Dan ini hal yang menyebabkan muskilah atau masalah dalam hal ini, karena banyak hal-hal yang satuannya boleh, tapi ketika digabung menjadi tidak boleh. Misalnya ada akhwat bersaudara, iya, kita nikahi kakaknya atau adiknya, yang penting salah satunya, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau kita nikahi dua-duanya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Padahal kan ini bukan mahram, ini bukan mahram, gak ada masalah kita nikahi. Tapi ketika dia digabung menjadi tidak boleh. Iya, menjadi tidak boleh. Artinya dua yang bersaudara, ya kita nikahi enggak boleh. Harus salah satunya. Nah, misalnya juga pada bai al-ina, jual beli ina. Jual beli ina bagaimana bentuknya kemarin? Saya perlu uang. Berarti misalnya saya beli mobil dengan cara cicil, harga 150 juta. Terus pemilik mobil mengatakan, setelah saya beli dengan cara cicil, dia mengatakan, sini saya beli mobil tak dengan harga 100 juta cash. Berarti saya dapat dana segar berapa? 100. Tinggal saya menyicil sampai lunas 150. Iya kan? Artinya asalnya masalah membeli barang dengan cara cicil hukumnya boleh. Sama dengan tadi, pemilik mobil membeli barang itu enggak ada masalah. Tapi ketika digabung jadi masalah. Karena ternyata barang ini kembali lagi ke mana? Ke pemilik awal semula. Menjadi tidak boleh. Seandainya saya nyicil kemudian saya jual ke orang ketiga, itu enggak ada masalah kan? Tapi ternyata kembali lagi ke mana? Ke orang kedua. Itu jadi masalah namanya, tidak boleh. Karena itu hakikatnya praktik riba. Karena hakikatnya saya pinjam 100, kembalikan berapa? 150 itu hakikatnya. Hanya cara tadi itu sekedar supaya terlihat jual beli. Ini sudah saya dekatkan pemahaman. Cara sukuk ini seperti itu juga ya. Sukuk seperti itu. Jadi kelihatannya kayak apa namanya, hal-hal yang boleh, satuannya boleh. Kayak tadi ya, dipecah surat-suratnya, kemudian dijual dengan harga yang sama, kemudian disewakan, kemudian bikin janji dijual kembali. Gak ada masalah. Tapi ini masalahnya dalam satu akad, dalam satu majelis tiga akad. Iya, artinya digabungkan beberapa akad. Beberapa akad. Kita akan jelaskan nanti ilahnya kenapa bisa jadi kembali ke rumus kita. Apa itu? Semua pinjaman yang diambil manfaat adalah apa? Riba. Akan kembali ke situ nanti ini sistem sukuk ini. Ya, jadi Indonesia gak mau ketinggalan ya. Dia melihat keberhasilan negara Bahrain itu berhasil mendapatkan dana yang begitu banyak, sehingga negara-negara teluk lainnya tergiur untuk mengikuti cara Bahrain, seperti Kuwait, Dubai, itu mengikuti cara Bahrain. Nah, Indonesia juga tidak mau ketinggalan. Dengan niat yang baik, ingin keluar dari obligasi, cara riba, pakai cara apa? Sukuk. Makanya semenjak tahun 2009, iya, itu sudah diterbitkan surat atau sukuk ini. Iya, sukuk. Nah, tapi niat yang baik, namun caranya belum baik, hasilnya tidak baik. Iya kan? Niat yang baik perlu cara yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Iya. Nah sekarang setelah kita paham bagaimana gambaran sukuk, jadi sukuk ini sebenarnya banyak bentuknya. Dia ada kemiripan dengan saham, juga ada kemiripan dengan obligasi. Makanya sukuk itu surat, surat berharga ini sekarang nama-namanya macam-macam. Ada surat berharga kerjasama. Iya, ada namanya sukuk al-musyarakah, ada sukuk al-ijarah, ada sukuk al-istisna, ada sukuk as-salam, ada sukuk, banyak sekali sukuk. Nah, yang kita bahas di sini adalah sukuk al-ijarah. Sukuk al-ijarah. Gambarannya seperti tadi ya. Jadi, misalnya negara menjual asetnya kepada rakyat. Nah, dengan catatan rakyat setelah beli disewakan ke siapa? Pemerintah. Dalam waktu yang disepakati, selesai masa sewa, rakyat harus menjual kembali ke pemerintah. Itu praktik dari apa? Sukuk. Sekarang kita lihat. Kelihatannya masya Allah, gak ada masalah. Jadi ingin keluar dari sistem riba, dari obligasi, pakai cara sukuk. Iya. Sekarang kita lihat, ternyata sistem ini, skema yang kita sebutkan tadi, itu dia masuk dalam kategori pembahasan kita, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pinjaman yang diambil manfaat itu adalah riba. Bagaimana itu? Pertama dia masuk dalam bai'ul ina, bai'ul ina. Misalnya pemerintah jual apa gitu kan, dalam bentuk surat berharga. Misalnya dengan harga 40 juta misalnya, ya kan? Terus nanti pemerintah sewa, ya. Ketika itu pula ya, bikin akad, pemerintah sewa selama misalnya 10 tahun dengan total sewa 20 juta, entah berapa kali dibayar, ya kan? Setelah selesai masa sewa, pemerintah berhak membeli kembali dengan harga yang sama. Berapa tadi harganya? 40 juta. Berarti rakyat sebenarnya pinjamkan ke pemerintah uang 40 juta. Nah, pemerintah nanti membayar berapa? 60 juta. Iya kan? Karena harga awal 40 tambah biaya sewa berapa? 20. Berarti totalnya semua berapa? 60 juta. Itu bai'ul ina jelas. Jadi luar biasa ya, kedok untuk riba itu halus sekali ternyata. Jadi kalau kita enggak kuat di kullu qardin jarra naf'an, semua pinjaman yang diambil manfaat adalah riba, kalau enggak paham di sini, kita pasti halal. Makanya terjadi perselisihan. Memang terjadi perselisihan. Hanya mayoritas ulama kontemporer yang ahli di bidang ini, itu mayoritas mereka memfatwakan haramnya karena ini masuk dalam kategori bai'ul ina. Jadi hakikatnya rakyat atau masyarakat pinjamkan uang 40 juta, nanti pemerintah kembalikan berapa? 60 juta dengan skema yang disebutkan. Iya. Kemudian yang kedua, dia masuk dalam kategori bai' al-wafa. Bai' al-wafa, jumhur ulama madhab, ini ulama madhahib al-arba'ah seperti Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu mengharamkan bai' al-wafa, jual beli al-wafa. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah juga berpendapat yang sama akan haramnya bai' al-wafa. Yang jelas mayoritas ulama berpendapat akan haramnya bai' al-wafa. Apa itu bai' al-wafa? Bai' al-wafa artinya barang harus kembali ke pemiliknya. Misalnya saya jual meja ini tapi dengan catatan dalam waktu yang disepakati harus kamu jual kembali ke saya. Artinya meja ini kembali kemana? Kembali ke saya. Contoh, misalnya saya jual rumah dengan harga 100 juta. Bikin kesepakatan selama 10 tahun. Iya, selama 10 tahun rumah itu kamu pakai, maka harus kamu jual kembali ke saya. Kamu jual kembali ke saya dengan harga yang sama, 100 juta. Oke? Nah. Maka ini jelas riba. Karena hakikatnya pembeli tadi, dia, atau contoh yang lebih gampang, kita yang membeli. Iya, kita yang membeli. Iya, membeli, terus rumahnya dipakai ya, selama berapa tahun tadi? 10 tahun. Terus, ada kesepakatan, setelah 10 tahun, dijual kembali kemana? Dijual kembali ke pemiliknya, pemilik semula, dengan harga yang sama. Keuntungan kita adalah, keuntungan kita memakai rumah selama berapa tahun? 10 tahun. Uang tadi sebenarnya ibaratnya kita pinjamkan uang, kita pakai rumahnya selama berapa tahun? 10 tahun, setelah itu kembalikan lagi. Kita sudah dapat untung apa? Dapat untung pakai rumah selama 10 tahun. Jadi luar biasa ini. Ini namanya bai'ul wafa. Makanya saya katakan bahwa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjaman yang diambil manfaat, manfaat apa saja? Pakai rumah kah, ya kan? Pakai mobil, pakai kalau si pinjaman dapat keuntungan, itu namanya apa? Riba. Jadi ternyata banyak praktek kekinian itu masuk dalam kaidah ini. Semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah riba. Iya, adalah riba. Jadi, makanya sukuk yang sekarang dinamakan dengan surat berharga syariah negara itu adalah riba. Masuk dalam kaidah apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil manfaat adalah riba. Artinya kesimpulannya, skema yang dibuat itu hanyalah data fiktif. Maksudnya tidak ada yang real, yang nyata di lapangan enggak ada. Dia hanyalah data fiktif. Kita bisa buktikan dari dua sisi. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari sisi kepemilikan. Sekarang aset negara dijual. Aset negara kayak bandara ya, yang enggak dipakai itu dijual. Iya, bagian pelabuhan apanya dijual. Kira-kira yang beli surat berharga ini dia bisa apakan itu? Ini apa namanya? Milik vital negara, enggak mungkin akan dikuasai oleh perorangan. Enggak mungkin, enggak masuk akal. Akan dikuasai oleh perorangan. Jadi dibuatlah surat itu. Iya, tapi hakikatnya dia hanyalah kertas-kertas yang tidak ada hakikatnya. Karena biar bagaimanapun itu tetap milik negara. Buktinya pada akhirnya kembali juga kemana? Kembali ke negara. Jadi tidak ada. Artinya kan kalau misalnya saya beli barang, barang ini setelah saya beli itu kembali kemana? Kembali ke saya kan? Saya mau pakai, atau saya mau jual ke orang lain, atau saya mau sewakan, atau saya mau berikan cuma-cuma, itu urusan saya. Tapi kalau ini tidak, ini tidak. Urusan kepemilikan tidak. Artinya masyarakat tahu terima sewa, artinya dia disewa kan? Iya. Ini data fiktif. Yang kedua dari sisi harga. Dari sisi harga. Harga juga fiktif. Harga juga fiktif karena barang tadi kembali kemana? Kembali ke penjual. Jadi apa artinya jual beli? Apa itu harga itu? Karena kembali juga kemana? Kembali juga ke pemilik barang. Jadi kesimpulannya ini, pembahasan kita adalah sukuk al-ijarah. Sukuk al-ijarah. Ya, surat berharga al-ijarah yang dalam istilah kita surat berharga syariah negara. Ya, surat berharga syariah negara. Maka ternyata setelah diteliti berdasarkan pembahasan fikih muamalah, dia tidak terlepas dari riba utang. Dia tidak lepas dari riba utang. Dari praktik al-ina dan praktik al-wafa. Dari praktik al-ina dan praktik al-wafa. Artinya dia terjerat oleh bai'ul ina dan bai' al-wafa. Dan kedua jual beli ini, jual beli yang dilarang disebabkan adanya riba apa? Ad-duyun, riba utang. Jadi ternyata panjang lebar kita membahas ini. Ternyata kembali kemana? Kembali ke pembahasan pinjaman yang berbunga, pinjaman yang lebih, pinjaman yang diambil keuntungan, itu adalah apa? Riba. Ya, itu adalah riba. Baik. Jadi kesimpulannya riba ini ringan ya, maksudnya gampang, mudah. Sebab riba kan cuma dua. Ya, sekali saya ulangin ya. Sebab riba cuma dua. Sebab yang pertama karena utang. Utang yang bagaimana? Yang diambil keuntungan. Itu jelas riba. Nah, ini saja yang kita bahas ini. Untuk contoh kekinian, itu sudah banyak contoh. Ternyata kembalinya kemana? Itu dia. Pinjaman yang diambil keuntungan. Ya. Sebab riba yang kedua, riba karena jual beli. Kita akan ingatkan lagi ya. Setelah kita selesaikan ini contoh-contoh kekinian, ya, praktek di lapangan tentang jual beli, tentang riba utang piutang, nah, kita akan jelaskan lagi bagaimana praktek kekinian riba yang terjadi pada jual beli. Riba yang terjadi pada jual beli. Sekarang kita masih menyebutkan contoh-contoh riba yang terjadi karena utang. Riba yang terjadi karena utang piutang. Jadi yang jelas riba itu cuma dua sebabnya. Cuma dua sebabnya. Disebabkan karena masalah utang atau disebabkan karena jual beli. Antum harus paham sekarang ya, kapan riba terjadi pada utang piutang, dan insyaallah dibahas lagi kapan riba terjadi pada jual beli. Jadi kalau ditanya kapan riba terjadi pada utang piutang, ketika adanya kelebihan, adanya keuntungan, adanya apa lagi? Adanya kelebihan, adanya keuntungan, adanya pemanfaatan, apalagi. Dan sekarang namanya, masya Allah, bagus-bagus. Adanya jasa, itu masuk. Jadi antum harus kuat di sini ya, harus kuat di sini. Karena sekarang yang gitu-gitu dinamakan bukan nama aslinya. Dia macan, tapi dikasih sorban. Jadi contohnya riba, dikasih nama bunga, ya kan? Dalam bahasa Arab dikasih nama faidah. Tidak ada nama-nama asli, nama samaran semua. Jadi kalau kita enggak kuat di dasarnya, di rumusnya, itu kita gampang terbawa oleh nama. Terbawa oleh nama. Nah, maka sering saya ulangi ini, semua pinjaman yang diambil, entah itu manfaat atau pinjaman, ada kelebihan, pinjaman, ada jasa, pinjaman, ada apa saja, yang jelas itu keuntungan, itu namanya apa? Riba. Itu namanya riba. Jadi kalau mau cari untung dunia, jangan pakai cara memberikan pinjaman. Dilarang. Ya. Kalau kita memberi pinjaman, hanya niatnya apa? Keuntungan pahala. Ya, keuntungan pahala. Kenapa? Karena dalam agama, memberikan pinjaman itu namanya sifat membantu. Mana ada orang membantu tapi ambil keuntungan? Itu bukan membantu namanya, dibantu. Iya, itu bukan membantu tapi dibantu. Karena buktinya semakin banyak orang yang pinjam, dia sangat terbantu. Iya, dia sangat terbantu. Makanya agama melarang. Agama melarang. Karena ketika ada yang meminjam, itu menunjukkan dia susah. Jangan lagi mengambil keuntungan, tambah susah. Makanya agama menjaga seorang tidak boleh menjadikan mata pencahariannya kesusahan orang, memanfaatkan kesusahan terus dikasih susah supaya dia untung. Orang sudah susah dikasih susah supaya dia untung. Itu rumusnya. Makanya agama mengkat, apa namanya, menutup celah ini. Riba diharamkan karena riba itu artinya mengambil keuntungan dari kesusahan orang. Kalau jual beli kan adanya timbal balik, artinya adanya apa namanya upah atau adanya imbalan yang diperoleh. Tapi kalau riba tidak, kalau riba tidak. Iya. Baik. Tips sekiranya itu ya, bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Sudah 10 contoh ya, 10 contoh kembali ke satu rumus. Sudah 10 contoh dan ini praktiknya nyata. Kekinian semua, masalah kontemporer semua, kembali ke rumus apa? Semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah apa? Riba. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini musim cepat ya. Hah?